Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina kulubina wahdina ya Rabbana subulas salam. Ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut waljannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para berindu, berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi SAW yang kami cintai, malam ini kita di majlis hikam, yaitu kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan seperti biasa, sebelum membaca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, akan kami hadirkan satu hadis Nabi yang kami ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-272. An Saudata Zawjin Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Saudah, istri baginda Nabi Muhammad SAW, qalat, beliau berkata, matat lana syatun, ada salah satu dari kambing kami itu mati, bukan disembelih, mati berarti jadi bangkai. Fadabaghna, kemudian kami bersihkan kulitnya, kami ambil kulitnya lalu dibersihkan. Dibagh itu membersihkan kulit dari sisa-sisa daging yang nempel, samak, menyamak istilahnya. Jadi kalau ada bangkai itu kemudian diambil kulitnya lalu kulitnya dibersihkan sampai tidak ada sisa-sisa daging, maka itu namanya tibagh atau menyamak. Fadabaghna maskaha, kemudian kami bersihkan sisa-sisa kulitnya, kulit kita bersihkan dari sisa-sisa dagingnya. Thumma mazilna nambidu fihi hatta sara shanna, dan kami terus gunakan tempat itu, diisi macam-macam, ada diisi kismis, apa, anggur kering, diisi kurma, dicampur, dipakai sampai rusak, sampai kalau baju itu, baju sudah lama itu, baju apa namanya? Ilungs ya. Kalau sampai lemes, sampai lunak, sampai hancur, mau hancur gitu. Lusuk gitu gimana? Bahasanya apa itu? Kurang bahasa Indonesia ini. Ayo. Baik. Ini ceritanya begini. Ada hadis lain yang berbunyi begini. Ceritanya ada bangkai kambing. Bangkai kambing dibuang. Lalu Nabi mengingatkan, hal akhadtum ihabaha fadabakhtumuhu fantafa'tum bih. Nabi mengatakan, kenapa kok tidak kau samak, kau ambil kulitnya, kau bersihkan lalu kau manfaatkan kulitnya. Qalu innaha mayitah, bangkai ya Rasulullah, telah jadi bangkai ya Rasulullah. Sahabat Nabi ngerti kalau bangkai itu najis, harus dibuang, dan dibuang oleh sahabat Nabi. Tapi kemudian saat itu Nabi mengingatkan, kenapa tidak kau manfaatkan kulitnya? Mereka menjawab, ini bangkai ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi menjawab, innama khurrima akluha, yang diharamkan adalah makan, jangan dimakan, tapi memanfaatkan kulitnya itu boleh. Ini adalah fikihnya bab dibagh, memanfaatkan kulit bangkai adalah boleh. Ini disepakat ijma, enggak ada khilaf dalam hal ini. Kalau kambing yang mati disembelih Sapi mati disembelih enggak dibahas. Karena kulitnya pun langsung dimakan juga boleh. Digoreng. Ini yang dibahas adalah bangkai yang seharusnya dibuang supaya tidak salah. Jadi kalau korban kambing korban itu sudah enggak usah pakai samak-samak, enggak usah pakai timbak-timbak ini, enggak ada. Karena itu sudah suci dan boleh dimakan. Jadi pembahasan ini berlaku bagi bangkai. Ada kerbau mati, sayang dong kulitnya. Bisa dibuat apa saja, kayak kendang, kayak hadroh, beduk, atau apa. Dimanfaatkan atau untuk wadah air. Nah ini, dan yang boleh dari binatang, binatang apa? Semua binatang yang berkulit boleh. Baik binatang itu yang halal dimakan kalau seandainya sembelih, atau halal atau binatang yang tidak halal dimakan. Kulit macan pun boleh. Yang enggak boleh hanya babi dan anjing serta keturunannya. Kalau babi dan anjing tidak bisa dimanfaatkan kulitnya, kalau bangkai buang saja. Tapi kalau ada sapi mati, kambing mati, kulitnya bisa dimanfaatkan. Dibersihkan. Caranya apa? Dikuliti itu, kulitnya dipisah dari dagingnya. Dagingnya bangkai, najis. Kemudian setelah itu ditempelin sesuatu yang panas agar cepat kering. Bisa darkutair, kotoran burung merpati itu panas, atau abu, atau apa saja. Sekarang mungkin ada zaman modern bisa dicari kasih minyak apa yang bisa mengering, cepat rontok. Dan setelah itu, hukumnya kulit ini adalah kulit yang suci, tapi masih terkena najis karena pernah ketempelan daging najis. Maka setelah dicuci nanti, setelah kering, dibersihkan, dicuci, itu boleh kalau orang Arab dijadikan girbah. Girbah itu adalah dikembalikan bentuknya, kemudian dijahit untuk wadah air. Dan girbah itu unik. Kalau orang Jawa punya tandingannya, kendi. Girbah itu kalau air dimasukkan ke dalamnya itu dingin. Tadi malam saya minum di air kendi, Pak. Ada tadi malam saya lihat kendi. Airnya dingin, kendi tahu ya? Kendi itu kalau dimasukkan air, airnya sejuk. Girbah juga begitu, di musim panas itu kalau dimasukkan air ke girbah. Girbah itu adalah kulit. Kulit yang sudah dibentuk lagi, kemudian dimasukkan air. Dimasukin air. Nah, ini boleh dipakai. Dan kalau kena air, nggak najis lagi, karena itu sudah suci. Maka dibahu itu sudah suci. Kalau sudah disamak, kulit, biarpun dari bangkai yang semula najis, kemudian disucikan tadi, dibersihkan, dikeringkan dulu, setelah itu dicuci dengan air, maka itu menjadi suci. Dan itu bisa dipakai. Kecuali anjing dan babi. Baik, ini. Kemudian nanti ada pembahasannya, itu kulitnya. Kalau bulunya bagaimana? Bulunya. Bulu binatang yang halal disembelih itu kalau diambil waktu hidup, bulu binatang yang halal dimakan jika diambil waktu hidup, ijma' disepakati ulama itu suci. Wol, domba yang berbulu masuk salon bersih nanti, bulunya dipakai wol. Itu adalah disepakati min awsafi awbar. Jadi ada wabar asuf ya, bahasa suf dalam Al-Quran disebut suf. Ada wabar, ada syar. Jadi kalau kulit apa? Bulu yang diambil dari binatang yang masih hidup yang halal tadi, maka bulu tersebut adalah suci. Adalah suci. Nah, tapi kalau dari binatang yang mati tadi, bagaimana bulunya? Dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i dan jumhur bahwasanya yang disucikan hanya kulitnya saja, adapun bulunya adalah tetap najis, tapi akan dimaafkan jika itu sedikit sisa-sisanya. Agar tapi dalam hal ini, yuk kita mempermudah saja deh. Di dalam madhab lain, seperti madhabnya Imam Abu Hanifata, madhab Abu Hanifata, maka mengatakan bahwasanya kalau dari kambing yang jadi bangkai, bulunya pun jadi suci. Kenapa? Karena bulu, tulang, tanduk itu adalah tidak ada urusannya dengan sembelihan. Karena enggak ada urusan dengan sembelihan, maka biarpun dari bangkai tetap dianggap suci kalau sudah disamak seperti itu. Bahkan jadi bangkai pun suci. Maka ini adalah kalau diperluas hukumnya adalah misalnya gading. Gading tanduk. Cuman untuk apa tanduk diambil? Kalau saya ini tanduk itu bagaimana hukumnya? Kalau tanduk dari binatang yang disembelih jelas hukumnya suci madhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau binatangnya itu jadi bangkai, madhab Syafi'i adalah najis. Enggak bisa. Dan karena gajah bukan sesuatu yang bisa disembelih, madhab Imam Syafi'i adalah najis gadingnya. Cuma untuk mempermudah, kadang-kali ada orang punya seni gading, maka itu ada bisa diikutkan dalam madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahasanya gading, bulu dan tulang itu adalah tidak najis. Selesai. Itu saja. Ini adalah kemudahan-kemudahan. Baik, ini adalah fikihnya. Zaman sekarang kira-kira masih ada, apakah masih ada orang butuhkan semacam ini kira-kira? Ada tentunya, mungkin daerah-daerah kampung dan sebagainya. Cuman kalau sudah di kota itu kadang-kadang korban, daging korban saja, kulit pada bingung buangnya. Bagaimana dengan bangkai? Bangkai ditanam. Barangkali namanya zaman tidak mengerti, ada saat rezeki lebih, ada saat kurang. Tapi ingin jangan dimakan. Yang disamak tadi enggak boleh dimakan. Bukan berarti oh sudah suci nanti langsung digoreng, enggak boleh. Itu hanya dimanfaatkan selain dimakan. Karena Nabi mengatakan innama hurrima akluha. Yang diharamkan untuk dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan, dibersihkan itu boleh. Baik, itu saja. Bismillah, kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhi fi darina amin. Di dalam hikmah yang ke-53 ila angkal. Al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Anwar dari nur cahaya. Matoya dari matiyah kendaraan. Al-qulub hati. Asrar karunia Allah yang sangat khusus yang diberikan kepada seorang hamba terkasihnya, namanya sir asrar. Sehingga dikatakan orang ini punya sir, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, kelebihan yang Allah berikan padanya, maka dia punya sir asrar. Baik, al-anwar cahaya, matiyatun kendaraan. Cahaya apa itu? Pada pertemuan yang lalu disebutkan namanya al-waridat, karunia dari Allah yang sifatnya maknawi yang Allah kirim ke hati seseorang, maka bersama dengan waridat itulah anwar, cahaya yang Allah titipkan. Abdun nawwarallahu qalbah. Disebutkan dalam satu riwayat, kalau sudah Allah memilih seorang hamba itu, maka Allah akan menyalakan hatinya, menitipkan nur. Abdun nawwarallahu qalbah. Hati seorang hamba kalau sudah dinyalakan oleh Allah, nur, dikasih nur oleh Allah, dikasih cahaya oleh Allah, maka akan terlihat mana hak, mana batil. Kemudian mudah melakukan yang baik dan meninggalkan yang batil. Terjaga nur. Nah, inilah bersama waridat. Pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, bukan pemberian sifatnya zahir, bukan. Pemberian maknawi itu adalah bersama dengan cahaya. Cahaya Allah titipkan. Kemarin kita ingatkan bahwa Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala mengingatkan di dalam kitab Adab Sulukil Murid, ada namanya Al-Ba'ith. Al-Ba'ith itu adalah gerakan hati yang Allah berikan kepada seseorang, tiba-tiba tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Dan jangan ditolak, awas. Kalau sudah Allah menjadikan dirimu kok tergerak untuk melakukan kebaikan, sambut. Kalau tidak engkau sambut, maka rasa itu akan dicabut dan tidak akan kembali lagi. Dan bersama dengan ba'ith itu ada waridat. Pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, kekhusyuan dalam sholat, sedekah senang, ngaji nikmat, bangun malam senang. Nah, itu bersama itulah ada nur. Nah, dan nur itulah kendaraan hati untuk kemana? Kok jadi kendaraan hati? Hati berkendaraan dengan cahaya. Artinya apa? Hati itu akan bersama cahaya itu. Jadi kalau kendaraan itu adalah yang menghantarkan kita, kalau bahasa kita. Kalau kita mau pergi ke Solo, ke Jogja, kita pakai kendaraan. Kendaraan yang menghantarkan kita. Cahaya itulah yang menghantarkan hati seorang hamba untuk terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada mana? Sampai kepada ridha Allah. Sampai kepada maqam yang sangat luar biasa, disebut maqam syahadah, maqam syuhud, maqam melihat Allah al-arif billah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nur cahaya itu, kita mulai dulu gini, rasa rindu melakukan kebaikan. Ba'ith. Dan rasa rindu melakukan kebaikan itu memang ba'ith. Seorang hamba hendaknya segera menyambut. Setelah kita sambut, ada rasa senang dengan kebaikan. Maka di dalam diri seorang tersebut ada namanya waridat sudah. Allah sudah titipkan di hatinya sesuatu istimewa. Waridat, tiba-tiba senang melakukan kebaikan. Di saat melakukan dosa, nyeselnya luar biasa. Itu waridat yang ada di dalam hati. Nah, dengan waridat, dan waridat ini yang ada di dalam hati seorang hamba yang Allah kirimkan tersebut, dibarengi dengan nur, cahaya. Dan cahaya inilah yang nanti yang akan menjadi kendaraan seorang hamba menuju kepada Allah. Maka jika ada orang berhenti sampai di situ, enggak nyampe kepada Allah. Wah, sudah khusyuk. Alhamdulillah, berarti saya sudah jadi wali. Wah, gitu. Wah, berhenti dia. Jadi enggak boleh. Bahkan itu baru kendaraan. Jangan berhenti sampai di situ. Berbangga dengan kelebihan, termasuk waridat itu adalah sesuatu yang maknawi yang pernah kita sebutkan, diberikan oleh Allah hadiah, tiba-tiba mimpi ketemu Rasulullah. Nah, itu termasuk waridat itu. Tiba-tiba Allah menghibur hati kita, dalam tidur kita bermimpi dengan Rasulullah. Berarti bersama itu ada nur di hatimu, bukan berhenti sampai di situ lalu besok cerita, "Alhamdulillah, saya sudah ketemu Rasulullah." Lah, mandek kau. Tidak akan sampai kepada Allah. Itu kendaraanmu. Kalau sudah begitu mana? Aku sudah bermimpi ketemu Rasulullah. Tidak boleh hanya sampai di mimpi. Aku harus sampai ketemu di surga. Berarti sudah ada nur, ada cahaya. Tinggal ngikuti cahaya kebenaran ini. Cahaya kebaikan yang ini. Sehingga dengan kekhusyuan yang dirasakan, bukan berarti lalu sudah, "Alhamdulillah saya sudah khusyuk, berarti saya sudah sampai kepada Allah, sudah wali menjadi kekasih Allah." Enggak, bukan itu. Tapi jadikanlah itu matiyatun, kendaraan. Menjadi kendaraan hati untuk terus. Maksudnya apa? Teruslah engkau dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tasawuf, salik. Suluk, salakai suluku itu menuju jalan Allah. Murid, orang yang menuju, mencari, orang yang berkeinginan kuat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang kadang berhenti sampai di situ, sudah merasa dirinya alhamdulillah sudah khusyuk, sudah baik, sudah punya karomah, sudah mimpi Rasulullah, debu jadi pasir. Nah, ini kan, makanya dikatakan kalau seseorang sudah terpesona dengan karomah yang Allah berikan kepadanya, maka terhenti dia tidak akan sampai kepada Allah, sebab karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu selain Allah. Masaddana an liqa'il mahbubi ila wuqufu nabi ghairihi. Tidak ada yang menghalangi kita sampai kepada al-mahbub Allah kecuali saat kita terkagum kepada selain Allah. Maka di saat seorang hamba diberi oleh Allah karomah kemuliaan itu, para kekasih Allah bukan tambah riang, malah berhati-hati. Apakah pantas aku mendapatkan seperti itu? Tambah berhati-hati, jangan sampai hilang ini. Jangan mimpi ketemu Rasulullah, rahasia antara dia dengan Allah. Kalau sudah bermimpi ketemu Rasulullah, sampai ada sebagian para kekasih Allah bermimpi ketemu Rasulullah, separuh hartanya diinfakkan karena bersyukur, bukan hanya sekedar berbangga. Sholat di Mekah, cerita terbang di awang-awang, macam-macam. Kalau sudah berbangga dengan karomah itu, berarti dia terhenti tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi para kekasih Allah, di saat diberi oleh Allah karamah, yang karamah itu masuk dalam makna waridat tadi, diberi oleh Allah sesuatu yang lain daripada yang lain, yang sifatnya maknawi, tiba-tiba bisa, ya kan tadi, ketemu Rasulullah dan sebagainya. Bagi seorang hamba, dia akan introspeksi jauh, apakah pantas aku ketemu Rasulullah? Nangis dia. Sedihnya bukan sedih celaka, tidak. Dia semakin rindu kepada Rasulullah SAW, semakin rindu melakukan kebaikan, enggak pengin bahasanya kenikmatan ini hilang. Kekhusyuan yang dirasakan dalam sholat, dia semakin altrip, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, puji syukur kepadamu lah, ya kepadamu ya Allah, karena engkau telah mudahkan aku melakukan sholat malam, ya Allah. Sehingga banyak para kekasih Allah kalau bisa sholat malam itu langsung paginya dia bersedekah. Orang tidak tahu sedekahnya karena apa? Karena semalam sudah bisa bangun malam. Kemudian di saat tidak bisa bangun malam, dia juga membayar mahal lagi. Kenapa? Bertobat karena aku semalam tidak bangun, dibangunkan Allah. Jangan-jangan Allah murka kepadaku. Lah itu. Nah ini sekarang ini baru amal sedikit sudah kayak punya surga petentang, menteteng, rendahkan orang lain. Sudah surga saya. Ya jaminan surga. Mimpi Rasulullah diobral sana sini. Itu rahasia antara seorang hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karobatnya orang direbut, itu keramat saya itu kan. Baik. Nah, sekarang anggap saja kalau kita sudah sampai wilayah namanya, kalau kita sudah mendapatkan waridat, ini semuanya adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Seseorang tiba-tiba merasakan khusyuk di dalam hati, enggak bisa. Kalau orang pura-pura khusyuk itu hanya dilihat oleh matanya orang. Masya Allah sholatnya khusyuk. Wah, dalam pikirannya ada tokoku. Nambah, dua, tiga. Kalau modelnya khusyuk, enggak jaminan itu khusyuk. Itu pribadi, sangat halus. Urusan di dalam hati seorang hamba, Allahu Akbar. Khusyuk itu kadang-kadang berbeda antara sholat dengan sholat, antara orang dengan orang. Dan di saat Allah memberikan kepada seorang hamba kekhusyuan, itu pun pilihan Allah. Nah, itulah waridat. Tiba-tiba senang. Makanya yang kurang khusyuk, berarti kita jauh dari waridat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana cara istighfar aja? Yang banyak, astaghfirullah ya Allah, aku belum khusyuk. Belum khusyuk. Sampai Allah berikan kekhusyuan. Kemudian lah kok pelit banget lah, itu sama, belum dikasih waridat sama Allah. Sebab kalau dikasih waridat, senang berderma. Dan bahagia, bangga, bahkan menangis di saat tidak bisa menolong orang lain. Apalagi berbuat salah kepada seseorang yang sedih, bisa nolong orang senang, itu sifat yang maknawi di dalam hati. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, telah ada cahaya yang akan mengiringi hatinya. Untuk kemana? Untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pada hakikatnya hati seorang yang beriman tidak akan mencari kecuali Allah. Bahkan hati semua manusia tidak beriman sekalipun, sebetulnya dia akan mencari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma karena dikuasai oleh syahwat tadi. Hawa nafsu. Dikuasai hawa nafsunya, sehingga dia terlupakan tujuan sesungguhnya. Rindu kepada Allah itu dirindukan oleh hati. Semua hati. Bahkan orang kafir sekalipun. Ya. Orang yang tidak beriman sekalipun itu sebenarnya dalam hati kecilnya. Kalau melihat kebenaran, dia sadar. Kalau itu adalah kebenaran yang harus diikuti. Cuma karena sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka menjadi kebenaran adalah tidak terlihat lagi bagi dia. Nah, bagi seorang hamba yang sudah punya cahaya tadi, maka dengan hatinya dia bisa terus berjalan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu apa bagi kita menjaga agar waridat ini tetap ada, nur ini tetap ada, dan kita harus sadar yang kedua bahwa dengan waridat pemberian dari Allah dan cahaya yang Allah berikan di hati kita ini, bukan kita berhenti sampai di sini. Bukan berarti sudah, wah sudah, enggak. Justru ini akan kita jadikan kendaraan terus menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Perilakunya semakin baik. Semakin khusyuk kepada Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya orang yang abror, orang baik itu, kalau melakukan kebaikan itu ternyata yang dirasakan bukan kebaikannya, merasa kurang sempurna di hadapan Allah. Selalu kurang. Dia sudah sholat, tapi merasa, ya Allah, aku masih kurang, ya Allah. Tidak sebanding karuniamu teramat banyak, sholatku masih kurang. Namun sholat lagi. Berzikir, terus. Sampai mengatakan, ya Allah, kalaupun aku harus bersyukur setiap saat, gak akan mampu mensyukuri nikmatmu. Dan dia sadar bahwa nikmat syukur sendiri pun harus disyukuri kok. Sehingga yang ada di hatinya semakin kecil di hadapan Allah. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil hakikat penghambaan. Dan baginya Allah semakin agung, semakin agung, semakin agung. Lah inilah manusia yang berjaya. Sekarang gara-gara ibadah bisa menjadi sombong kok. Orang gara-gara ibadah sombong, wilayah ujub. Enggak tahu, enggak sadar bahwasanya menjadikan dia sholat adalah Allah. Yang bisa menjadikan dia adalah kaya Allah. Yang menjadikan dia bangun malam adalah Allah. Dia bisa melakukan itu semua karena Allah. Sehingga tidak ada satu hamba yang bisa melakukan sujud kecuali karena pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu. Kepadamulah ya Allah kami menyembah. Dan sekaligus seorang hamba sadar, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Enggak akan bisa. Anda tidak akan bisa mengeluarkan satu rupiah pun kecuali karena Allah memilih Anda. Maka apa yang perlu kita hadirkan setelah ini? Nah ini, mensyukuri kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam melakukan kebaikan. Berarti kita sudah menjadikan kendaraan ini, terus akan sampai kepada Allah. Mensyukuri, Anda datang ke sini dipilih oleh Allah. Di antara orang lalai dan lupa. Syukuri ini nikmat. Dan nikmat Allah teramat banyak, dan nikmat yang jarang disyukuri itu justru nikmat agung. Kita begitu mudahnya di saat bangun rumah, syukuran rumah. Suaminya sembuh, syukuran sembuh. Apalagi menikah, syukuran pernikahan. Akan tapi jarang di antara kita yang di saat dibangunkan Allah di tengah malam, pagi harinya syukuran. Kita jarang mensyukuri nikmat yang sifatnya maknawi. Kita jarang mensyukuri di saat kita tiba-tiba diingatkan Allah akan dosa, lalu tengah malam kita menitikkan air mata karena dosa. Kita belum pernah mensyukuri kalau itu nikmat dari Allah. Allah telah hidupkan hati kita sehingga bisa merasakan dosa sebagai dosa. Tapi kalau sudah keras hati, na'udzubillah, dosa seperti tidak berdosa. Rindu kebaikan pun tidak ada. Nah inilah. Maka agar kita sampai, jadikanlah nur waridat segala rasa kesenangan akan kebaikan yang selama ini Allah berikan kepada kita. Yuk kita syukuri, jadikan itu kendaraan untuk bisa lebih kenceng lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti, koreksi terus. Ya Allah, puji syukur kepadamu. Ya Allah, puji syukur kepadamu. Anda bisa melacak apa yang Allah berikan saat ini kepada Anda. Anda diberi Allah rezeki, lalu Anda bisa sedekah. Banyak orang kaya raya enggak sedekah. Banyak, duitnya banyak, miliaran, bahkan triliunan, tapi enggak bisa bangun satu musola saja, enggak bisa. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Ayo, Anda sudah dipilih dengan harta Anda, lalu Anda bersedekah, berarti Anda pilihan Allah. Jadikan itu adalah cahaya, jadikan itu adalah kendaraan. Kendaraan bagaimana? Sadarlah kalau dirimu telah dipilih oleh Allah, lanjutkan. Makanya waridat yang dibaringkan dengan nur itu, kalau disadari, menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Terus yang diberi oleh Allah adalah kemudahan dalam melakukan ibadah, bukan harta, menghadiri majelis semacam ini. Mahal ini. Cuman bagi sebagian orang mungkin dianggap biasa saja. Oh, mahal ini. Tidak semua orang bisa. Orang kaya raya, banyak pembantu pun belum tentu bisa datang ke tempat ini. Nah, jadikanlah ini kendaraan untuk terus. Sadari kalau ini nikmat dari Allah, dan ini termasuk waridat, dan termasuk sesuatu yang maknawiyat, sesuatu yang sifatnya batin, yang ini adalah nur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita rindu menghadiri majelis mulia ini. Lalu kemudian apa? Bagaimana kita jaga? Dengan cara kita syukuri ya Allah. Puji syukur kepada-Mu ya Allah, malam ini telah Engkau hadirkan kami di majelis mulia ini. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau hentikan ya Allah. Berikan keistiqomahan ya Allah sampai aku sampai kepada-Mu ya Allah. Sampai masuk surga-Mu. Nah ini kendaraan, bukan berhenti. Banyak orang berhenti dengan kebaikannya. Nanya masuk wilayah ujub dan sombong. Pernah kita hadirkan kisah? Siapa yang terhenti? Iblis. Iblis terhenti karena kebaikan yang ia lakukan. Iblis terhenti, dan pengikut iblis juga banyak dari bangsa manusia. Justru kebaikan yang dia lakukan bukan menghantarkan dia sampai kepada Allah, karena dia malah sombong dengan kebaikan yang dilakukan. Iblis itu melakukan kebaikan puluhan ribu tahun. Tidak ada sejengkal tanah yang Allah ciptakan kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Berarti kemudahan melakukan kebaikan itu sebetulnya adalah waridat, dan ada nur di dalamnya. Cuman sama iblis tidak jadikan kendaraan untuk terus sampai kepada Allah. Tidak. Menjadikan dia sombong. Sombong. Merasa lebih bagus dari yang lainnya. Di saat suruh sujud kepada Nabi Adam, berpikir, gimana aku harus sujud kepada manusia yang baru diciptakan, belum punya prestasi. Saya sudah puluhan ribu tahun sujud. Suruh sujud sama. Saya sudah puluhan ribu tahun beribadah kepada Allah. Saya suruh hormat sama Adam. Sorry ya. Gak mau. Dan Allah yang memerintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu Jadi iblis itu bukan dari golongan malaikat. Saya ulang kisah ini, saya senang kisah ini karena adalah jangan sampai kita menjadi kayak iblis. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi karena prestasi ibadahnya tinggi, hebat, dia diangkat oleh Allah sehingga bersama para malaikat. Dan setelah bersama para malaikat, di saat malaikat disuruh sujud hormat, bukan sujud ibadah, sujud hormat kepada Nabi Adam, semua pada para malaikat pada sujud, kecuali iblis, illa iblis, abaa wastakbara. Kenapa iblis? Sombong, enggak mau. Kenapa itu? Lihat. Karena yang Allah berikan itu, dia merasa dia telah banyak ibadah tadi. Makanya Ibn Athaillah mengingatkan, jangan berhenti. Jadikan itu matiyah, kendaraan untuk maju lagi. Berhenti, seolah sudah hebat. Wah, paling bagus. Diingatkan oleh Allah, kenapa kau tidak sujud? Sombong lagi. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia, ya Allah. Kenapa aku harus sujud dengan dia? Mestinya dia sujud pada saya. Nah, dari bangsa manusia pun banyak yang terhenti. Maka Ibn Athaillah mengingatkan, jangan sampai apa yang Allah mudahkan kepadamu dari kebaikan-kebaikan yang selama ini engkau rasakan sebagai kebaikan, jangan menjadikan kau terlena lalu kau terhenti. Akan tapi sadari, itu adalah cahaya yang hendaknya kau jadikan kendaraan untuk meluncur lebih cepat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak masuk wilayah ujub, tidak masuk wilayah sombong, sehingga seorang hamba semakin tawadhu, semakin dia merasa kurang beribadah di hadapan Allah. Dosa kecil terasa gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang tertipu tadi dengan karunia-karunia Allah, yang tertipu maka dia akan mengentengkan dosa. Banyak ibadah, wudu aja rontok. Dosa wudu aja rontok. Salat, antara salat dengan salat menghabiskan dosa. Nah, kalau sudah berani remehkan dosa kecil, dosa sekecil apapun kalau Allah tidak mengampuni akan disiksa oleh Allah. Maka para kekasih Allah itu bukan memohon ampun karena dosa. Sesuatu yang tidak dosa pun dia minta ampun, tidak bangun malam minta maaf. Nabi Muhammad tidak punya dosa. Tapi bagaimana Nabi Muhammad kok istighfarnya setiap majlis tidak kurang dari 70? Ya Rasulullah, istighfar karena apa? Engkau tidak punya dosa, kenapa istighfar ya Rasulullah? Para kekasih Allah istighfar bukan karena dosa. Banyak di antara mereka istighfar karena menganggap ibadahnya kurang sempurna, kurang maksimal. Ada waktu yang tersisa terbuang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita banyak waktu tersisa untuk nonton enggak karu-karuan. Banyak. Itu pun kadang kita kurang menyesal. Kenapa kita kurang menyesal? Padahal sudah banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini tidak menyadari bahwasanya segala bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan kepada kita, hendaknya ini akan kita jadikan bahan untuk bersyukur. Dan dengan rasa syukur inilah kita akan semakin mengagungkan Allah dan menganggap diri terkecil, dan kita tidak akan bisa berbuat baik kecuali karena Allah dan karena karunia Allah. Maka dengan begitulah kita akan semakin terus meluncur menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-anwar, cahaya yang Allah berikan kepadamu bersama wadidat yang Allah berikan kepadamu, jadikan itu kendaraan untuk terus menuju kepada Allah, untuk menggapai sir cahaya, rahasia-rahasia kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang sudah engkau lakukan, sebanyak apapun kebaikan tersebut. Jangan masuk wilayah namanya ujub dan kesombongan yang menjadikan sebab Allah murka dan mengusir iblis laknatullah alaih. Ini saja insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katirun kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Wulandari dari Banjarbaru. Afan Buya mau tanya tentang penggunaan kata Masya Allah dan Subhanallah yang benar. Karena setahu saya, kata Masya Allah itu untuk sesuatu yang baik dan Subhanallah untuk sesuatu yang buruk. Tetapi masih banyak orang yang menggunakan sebaliknya. Tolong penjelasannya Buya, syukron. Sebentar, menurut dia apa? Masya Allah sesuatu yang baik dan Subhanallah baik, sesuatu yang buruk. Baik. Beliau menduga bahasanya, ilmu tidak pakai menduga ya. Beliau menduga bahasanya, Masya Allah digunakan yang baik, kalau Subhanallah digunakan untuk sesuatu yang buruk. Tidak seperti itu, dan tidak harus seperti itu. Akan tapi kita akan kembali bagaimana bimbingan Nabi menggunakan kalimat Masya Allah untuk apa. Masya Allah, la quwata illa billah disebutkan dalam Al-Quran. Walala idh dakhalta jannataka, kisahnya dua orang, yang satu diberi oleh Allah kebun, tapi dia kufur. Lalu diingatkan oleh sahabatnya, kalau seandainya engkau masuk kebunmu lalu kau ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, kita bisa bercocok tanam sampai subur, semuanya dari Allah. Kemudian para mufassirin menjelaskan ini, termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahkan memiliki satu hadis ya, bahasanya kalau ada seseorang kemudian mendapatkan karunia, kok kemudian dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan terkena musibah apapun insyaallah, kecuali kematian. Maka ini dihimbau, dianjurkan, kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang baik, anak soleh, anak pinter, anak idep, mobil bagus milik kita, kucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ada riwayat lain, idza ra'a ahadukum, jika salah satu dari kamu itu melihat min nafsihi au malihi, dirinya atau hartanya atau apa yang dimiliki, au min akhihi atau yang dimiliki saudaranya, ma yu'jibuhu, yang mengagumkannya, falyad'u bil barakati, maka hendaknya mendoakan dengan keberkahan. Innal aina haqqun, sebab ain hak, takut kena mata, kena hasudnya seseorang. Maka kalau ibu bapak semuanya punya sesuatu yang mengagumkan sambil mengucapkan apa tadi, Masya Allah la quwata illa billah, lalu kan barakallahu fi, kalau harta barakallahu, ya Allah berkailah mobilku ini, berkailah anakku ini, maka akan terhindar dari hasudnya, mata hasud, mencari hasin, tidak hasad, mata hasud, mata yang merusak. Jadi itu Masya Allah. Jadi Masya Allah sesuatu agar dijaga oleh Allah, agar dijaga oleh Allah. Masya Allah ini maksudnya segala sesuatu ini terjadi karena Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Itu sebenarnya dalam Al-Quran. Jadi gitu ya, diamalkan saja. Kalau Masya Allah la quwata illa billah, barakallahu fiik, barakallahu fiik, kalau barakallahu fiik, kalau sudah begitu, lihat Nabi yang bersabda, tidak akan kena namanya hasud. Hasud itu adalah hasudnya seseorang yang menjadikan sesuatu rusak, kedengkian seseorang, akan terjaga, enggak kena macam-macam sihir segala macam itu loh. Karena orang mahasud kadang meniupkan sihir dan sebagainya, akan terjaga. Baik, ini adalah Masya Allah. Segala Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Dan kita menemukan para solehin kalau ketemu anak-anak, barakallahu, langsung gunakan, ini anak pintar, barakallahu fiik, biar terhindar daripada hasudnya orang-orang yang bakal merusak dia. Baik, itu adalah Masya Allah. Adapun Subhanallah itu adalah tanda keheranan juga, bisa digunakan yang baik dan juga yang tidak baik. Kalau kisah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, Allah mulai dengan kalimat subhana. Kenapa? Cerita yang akan disebutkan cerita mengagumkan, mengherankan. Dan keheranan ini juga keheranan sesuatu yang luar biasa, atau keheranan sesuatu karena sesuatu itu sudah sangat keterlaluan. Keterlaluan enggak ngertinya apa bagaimana. Contohnya begini. Siti Aisyah itu melihat perempuan, tanya ke Rasulullah. Siti Aisyah ada tanya tentang haid. Dijelaskan Nabi enggak paham-paham. Kan ya gemes ini perempuan, tanya perempuan. Ya subhanallah. Sampai Siti Aisyah ngomong gitu, subhanallah. Maha suci Allah. Antat tabi'i atharad dami. Caranya gini loh, subhanallah. Kok enggak paham-paham kamu ini loh, subhanallah. Nah, kau ambil kapas, kau bersihkan di sisa-sisa darahnya itu. Tanyanya detail banget ke Nabi sampai Siti Aisyahnya gemes. Subhanallah. Lihat ya, subhanallah. Ini gini. Kok kamu enggak paham-paham, enggak ngerti-ngerti atau begitu, ya. Itu makna subhanallah. Jadi bisa digunakan semua untuk sifat kagum, cuman kagum yang sifatnya kagum kok enggak paham-paham, atau subhanallah, subhanalladzi khalaqa hadza, maha suci Allah yang telah menciptakan ini, boleh-boleh saja. Nah, setelah ini nasihat ya, gini loh ya, jangan gampang nyalah-nyalahin orang deh. Itu loh, kadang-kadang kita ini bikin masalah nulis insyaallah pakai bahasa Indonesia, itu bikin masalah ruwet tuh. Oh, bahasa Indonesia bukan bahasa Arab kok. Yang penting kalimatnya kebaca sajalah. Insyaallah. Nanti artinya apa? Artinya berubah. Ini kok orang bikin masalah aja di WA 2. Ibu-ibu paling seneng begitu karena ibunya enggak pernah ngerti bahasa Arab. Makanya belajar. Jadi urusan insya apakah innya dibisa sya-nya. Kalau bahasa Arab memang in. Syartinya in kemudian sya'a. Fi'il madhi Allah, insya'a Allah, digabung insya'al Allah. Apakah bahasa Indonesia insya'allah, sya'anya sini ada hamzahnya, gak bisa disamakan bahasa Indonesia ini. Itu ruwet ramai itu buat ibu-ibu di majelis, Allah-Allah ini sudah. Terserah pakai bahasa miring kayak bahasa itu, pokoknya bunyinya insya'allah, selesai. Ini gara-gara tulisan saja ada. Jangan tulis begini, artinya berubah. Insya'Allah. Insya'Allah. Tidak tahu artinya apa. Yang menciptakan Allah. Tidak ada menciptakan Allah di situ. Baik ya. Ini adalah beberapa kebiasaan kita tuh, jangan gampang-gampang begitu. Nah, kalau sudah, mohon maaf, kadang lesan juga. Kalau ada teman yang ngucap salah sedikit sajalah, ya dimaafin dong. Lesan Jawa sama lesan Sunda. Lesan Jawa itu saya lesan Jawa. Kadang-kadang haknya hilang jadi kaf, ya. Lesan Sunda itu enggak punya huruf fa. Fitnah kalau orang Sunda enggak bilang beng fa itu. Ya ini dia Sunda. Ya kalau tapi Sunda setelah belajar aja juga bisa, tapi ada orang awam kadang masih fa. Kan gitu ya. Orang bahasa Arab kaf, hak jadi kaf. Kedengan orang awam itu gampang aja lah. Jangan terlalu kenceng-kenceng nanti perang, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Apalagi sekarang zamannya viral kan gitu ya. Yuk memaafkanlah ya. Kecuali nanti bacaan Al-Qur'an bagi yang bisa. Misalnya orang bisa alhamdu kok main-main al pakai kaf haram. Tapi kalau orang awam, orang mang jarang belum ngaji, ya dimaafin ya demikian itu. Yuk kurangilah gampang olok-olokan, kurangilah ya. Makanya tadi ngomong insyaallah sama subhanallah adalah untuk sesuatu yang mengagumkan semuanya, cuman tujuannya beda. Yang satu adalah memuji Allah subhanallah, maha suci Allah, sifatnya pengagungan kepada Allah. Kalau yang satu lagi ada makna mohon perlindungan, mohon perlindungan. Yang pertama perlindungan agar tidak kena hasutan orang-orang yang menghasut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Dede dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana kita menghadapi pemilu, khususnya pemilihan presiden? Mohon petunjuknya Buya. Terima kasih. Yang pertama dan yang paling penting adalah, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah agar dipilihkan pemimpin yang terbaik. Satu, tahajud ditingkatkan, sholat mohon kepada Allah, lintasan-lintasan doa ya Allah. Satu, yang kedua adalah kalau memang kita ingin minta pertolongan kepada Allah, ya dekat kepada Allah. Yang kedua adalah jangan biasa caci maki deh, jangan biasa olok-olok. Kalaupun Anda membawa kebenaran, kalau Anda suka mencaci orang, enggak senang dengan kebenaran yang Anda bawa. Ini dari dua kubu ini, wah masya Allah, di bawahnya yang orang-orang ini caci maki, saling caci. Saya sedih lihatnya. Biarpun orang membawa kebenaran, tapi kalau Anda hantarkan dengan caci maki, Anda enggak senang juga kok. Ya kan begitu. Biarpun Anda membawa calon yang sangat benar, anggap saja calon Anda wali kutub. Bukan hanya sekedar calon-calon itu. Nah, anggap calon Anda wali kutub, tapi Anda menghantarkan dengan mencaci maki orang, enggak senang sama calon Anda. Nah, inilah model caci maki ini sudah mulai naudzubillah. Dan caci maki itu membekas. Presidennya mati pun masih permusuhan gara-gara caci maki ini. Sudah diturunkan lagi presidennya masih ada kesan permusuhan itu. Dan kami ingatkan bahwa kita akan diuji ini, diuji oleh setan ini. Setan goda kita itu. Setiap 5 tahun sekali kita harus mengalami yang demikian ini. Kalau kita tidak punya ilmu kebal, terus kita akan diajak bermusuhan sama saudara. Gara kepedian bupati berantem sama tetangga sebelah. Pilihan gubernur tetangga sebelahnya lagi. Presiden. Terus kapan kita berhenti dari bermusuhan itu? Maka kami himbau kepada yang suka ngerti ketik-ketik di internet, YouTube, segala macam. Cobalah komentar yang baik. Jangan ngomong-ngomong yang jelek. Kalau memang yang Anda bawa kebenaran, cukup Anda sampaikan kebenarannya, orang akan simpati dan senang kepada Anda tanpa harus barengin dengan caci maki. Caci maki olok-olokan, masya Allah, tidak punya adab semuanya. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti itu, di saat nanti, nah ini, setan itu yang mengajari kita, setan mendidik kita untuk caci maki. Nanti setelah presidennya ini naik, kita sudah terbiasa dengan ilmu caci maki. Ada cari lain lagi, karena sudah terbiasa sama setan. Wah, macam-macam caci makinya nanti. Selisih sedikit sama kawannya, caci maki sudah. Allah, na'udzubillah. Kenapa? Sudah terlatih sama syaitan. Baik, kami himbau, jangan berani Anda komentar yang tidak baik. Caci maki sudah. Kalau Anda punya pilihan, maka perbedaan ini selalu ada. Perbedaan pilihan ini kan ijtihadnya. Dan perbedaan pilihan juga karena wawasan yang berbeda-beda. Kemudian karena orang yang mengajarinya juga berbeda-beda. Asalkan Anda karena Allah, Anda tidak akan salah memilih. Sudahlah. Anda karena Allah, bukan karena Anda mementingkan kepentingan pribadi Anda, atau kepentingan perusahaan, atau kepentingan pondok. Maka Anda insya Allah akan selamat. Anda akan bisa memilih. Kalaupun salah, tidak dosa nanti memilihnya. Tapi kalau sudah caci maki, biarpun pilihan Anda benar, Anda dosa mencaci maki orang. Ayo, mau apa? Masih mau caci maki? Ini adalah bagi semua rakyat, hentikan caci maki, olok-olokan, masya Allah, habis. Kadang kalau kita dengar tuh, saya ngelihat sepintas saja judul apa YouTube, kemudian saya buka di bawahnya, saya tidak pernah lihat isinya, bawahnya, masya Allah, ajib ini, masya Allah, semuanya kayak malaikat semuanya. Jadi semuanya jelek, busuk, busuk, busuk, busuk semuanya. Innalillah. Kalau sudah seperti itu, hancurlah. Presidennya siapapun sudah wahat, sifat bangsa sudah rusak kalau suka caci maki. Olok-olok Anda habis-habisnya. Ini nasihat untuk semuanya. Kalau orang caci maki, Anda tidak boleh ikut-ikutan. Anda tidak boleh ikut-ikutan, Anda mohon kepada Allah. Jika Anda melihat kejelekan seseorang, ya Allah ampuni dia, berikan hidayah. Jika Anda punya kebaikan yang perlu Anda sampaikan dari calon Anda, sebutkan dengan cara yang wajar, yang normal, tanpa harus dusta. Allah Maha Tahu, yang menggerakkan hati hamba Allah adalah Allah kok. Ini adalah nasihat buat semuanya. Untuk nasihat kepada calon presiden. Nah, ini presiden nasihati kalau mau dengar, mau dengar apa-apa. Ya, Pak Presiden, calon presiden atau Pak Presidennya nanti ya, barangkali didengar. Kalau dengar, alhamdulillah. Kalau dia selamat, nanti paling saya juga ikut selamat. Saya dapat pahala. Kalau tidak dengar ya, saya sudah menyampaikan. Gini loh ya. Ya harusnya hidupmu itu tidak lama. Sama hidupku. Saya tidak mengerti siapa yang mati duluan di antara saya dengan Anda. Yang jelas saya harus mati dan Anda harus mati, Pak Presiden. Saya harus mati dan Anda bakal mati. Dan di sana ada tanggung jawab. Kalau saya tidak menyampaikan pun saya bakal ditanya kok nanti. Makanya saya sampaikan ini. Dan Anda pun akan ditanya tentang rakyat ini. Maka selagi siapapun Anda, calon atau presiden yang sudah jadi, di saat Anda ingin mengambil lagi langkah mau jadi presiden, Anda harus berpikir bahasanya di hadapanmu adalah Allah. Sesaat dunia ini, singkat sekali dunia ini. Allah, Anda harus ingat Allah, rindu kepada Allah siapapun Anda, dan Anda akan ditolong oleh Allah setelah itu. Kemudian setelah itu, pikirkan umat ini. Dan jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu membahayakan Anda. Setelah Anda berpikir tentang diri Anda agar selamat dekat dengan Allah, maka langkah Anda harus selalu Anda hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun bangsa ini, umat ini. Jadi kalau gini loh ya. Kebenaran itu jelas bagi siapapun. Tapi kalau terbetik di hati Anda hanya kepentingan pribadi sehingga saya harus melakukan kebijakan seperti ini, Allah juga tahu loh ya, biarpun saya tidak tahu, apalagi saya tidak ngerti kayak gitu tuh. Kalau Anda tanya tentang masalah ekonomi di saya tidak ngerti. Kebangkrutan utang ini saya tidak ngerti semuanya. Tapi di saat Anda mengerti seharusnya tidak ambil, Anda ambil karena itu tidak baik untuk rakyat, kok ternyata Anda ambil kebijakan tersebut, Allah Maha Tahu. Hei hamba Allah. Siapapun Anda. Karena mungkin presidennya ada di sini, calon presidennya. Mungkin ada ini, suatu ketika 5 tahun yang akan datang, setelah ganti semuanya, muncul di sini. Ingat Allah. Setelah itu Anda akan ditanya oleh Allah. umat ini, rakyat ini. Kalau Anda ngurusi satu orang, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati, satu orang akan ditanya oleh Allah, bagaimana banyak orang. Apalagi yang dipentingkan hanya kepentingan pribadi untuk membesarkan misalnya. Kita tidak prasangka buruk kepada Anda, tidak. Inna sehat. Jangan mementingkan kekayaan saya, kaum saya, kampung saya, lingkungan saya, apa yang dukung saya, awas, itu musibah. Umat ini kita pikirkan. Umat bangsa negeri ini, Indonesia. Kita pikirkan, nah, kalau sudah begitu Anda akan bisa adil, Anda akan bisa menyeratakan kemakmuran, kalaupun Anda mati, biarpun di dunia sudah enggak digelari presiden, di akhirat enggak digelari imam, seorang imam besar. Itu saja sudah saya nasihat semuanya. Semuanya mungkin jadi presiden kan, mungkin dong, siapa saja boleh jadi presiden kok. Jadi yang mau dengar saja, ingat, takut kepada Allah. Semuanya singkat. Berapa presiden telah mendahului presiden hari ini, meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni mereka. Nah, sekarang kita yang masih hidup ini, yang jadi presiden atau yang mau jadi presiden, ayo kita berpikir tentang hidup yang abadi nanti itu di akhirat. Kalau tidak, kita akan sengsara. Semoga Allah memperdengarkan suara ini kepada hati-hati yang bersih. Semoga Allah memperdengarkan hati omongan kami ini kepada orang-orang yang bisa menerima kebenaran. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari permusuhan, menjauhkan kita dari caci maki, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah dan menjaga negeri ini persatuan, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku bangsa, akan tapi dengan penuh keindahan. Ini bangsa, umat. Ini adalah negeri besar. Dan kalau sudah hidup dengan cinta indah sebelum masuk surga pun, kita sudah seperti berada di dalam surga. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mansur dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya pernah dengar kata ustaz, belajarlah dari seseorang yang mengajarkan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan dengan manhaj salaf. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita menimba ilmu khusus bahasa Arab saja kepada orang yang bukan bermanhaj salaf? Karena saya tidak tahu manhaj orang tersebut. Baik. Kalau belajar, itu harus dari guru yang benar. Dalam bahasa penanyanya, harus kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian manhaj salaf. Nah, ini harus saya jelaskan. Manhaj salaf itu kayak apa sih? Jangan gampang-gampang mudah mengaku manhaj salaf, benar enggak salaf atau tidak ini? Tapi dia bingung, saya enggak ngerti manhaj salaf itu kayak apa. Saya kasih tahu manhaj salaf. Saya kasih tahu manhaj salaf. Manhaj itu metodologi atau cara bagaimana kita kembali kepada salaf dan soleh, kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau ingin belajar agama, harus Anda belajar agama kepada ulama yang punya cara sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami hadis Nabi, Al-Qur'an, itu manhaj. Kalau ada orang kemarin sudah langsung baca Qur'an hadis Nabi, terputus dia, enggak bisa dia. Wong dia belum belajar manhaj langsung baca Qur'an hadis Nabi. Memang bisa Qur'an langsung dibaca gitu, enggak bisa. Nah, ini. Lalu bagaimana agar kita bisa kembali kepada Qur'an dan hadis Nabi? Nggak bisa saya langsung, saya kalau ngajar saya baca buku kok. Saya kembali kepada ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang sudah punya manhaj juga, metodologi dalam memahami Quran dan hadis Nabi. Anggap saja masalah fikih misalnya. Bukan asal langsung Quran dicomot, diambil langsung diamalkan, nggak begitu. Hadis comot diamalkan, nggak begitu. Sebab hadis itu banyak dan saya tidak mampu menampung hadis sebanyak itu. Lalu paling enak saya kembali kepada ulama yang mereka telah menampung hadis banyak di otaknya. Sehingga ulama itu yang telah mengumpulkan hadis banyak di otaknya, diperes, dikeluarkan dalam hukum yang sudah jelas. Maka muncullah ilmu fikih. Sehingga kita tinggal mengamalkan. Tiba-tiba ibu suruh sholat takbiratul ihram, ya enggak? Allahu Akbar, baca Fatihah. Enggak usah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda enggak jadi sholat kalau nanti. Langsung, dalilnya takbiratul ihram adalah ini. Ayo hafal. Dalilnya baca Fatihah adalah ini. Dalilnya rukuk adalah ini, apalagi dalilnya sujud. Sudah, enggak kuat saya ngafal. Mulut nanti. Ulama yang sudah menjelaskan, maka muncul kitab fikih yang selama ini Anda pahami itu sesuai dengan metodologi dalam memahami Quran hadis, bukan asal ngarang itu. Maka kesimpulannya adalah Anda ikut ulama. Ulama seperti apa? Sudah jelas. Dari masa ke masa, maka yang namanya kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada salaf dengan manhaj. Dan manhaj salaf ini dipegang oleh para ulama, bukan oleh saya, bukan oleh ulama yang sudah mengerti dalam hal ini. Dan ulama ini sudah jelas. Kalau pengen digampangkan lagi, ulama madzhabul arba'ah. Ulama empat madhab. Ulama empat madhab, mereka punya metodologi. Waktu mereka mengatakan hukum begini ini, mereka punya metode. Metodologi dalam memahami Quran, hadis Nabi. Dan ulama empat madhab diikuti ulama sampai hari ini. Maka kalau pengen tahu Anda manhaj salaf itu kayak apa? Kalau pengen tahu manhaj salaf adalah mereka yang bermadhab. Karena bermadhab itu mengikuti ulama. Makanya jangan sampai nanti ini yang bermadhab. Sehingga kalau Anda ingin masuk sekolah, madhabnya apa? Enggak apa-apa madhab Maliki, Maliki juga boleh. Madhab Hanafi juga boleh. Madhab Hambali juga boleh. Anda pergi ke Maroko ketemu madhab Maliki. Anda ke India sana ketemu madhab Hanafi. Ke Mesir ada Syafi'i, ada Maliki. Ada. Jadi yang bermadhab itulah manhajnya, manhaj salaf. Selain itu, wallah alam. Karena perlu dibuktikan kalau ada orang ngaku sambung kepada salaf itu, harus ada metodologi. Membuktikannya susah kalau madhab, empat madhab sudah jelas. Coba dari guru, kita belajar ilmu fikih dari guru saya. Guru saya ngambil seterusnya. Ketemunya kepada Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i punya manhaj dalam memahami Al-Quran Hadis, yang punya kitab namanya Risalah untuk memahami. Bagaimana memahami Quran Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin tahu manhaj salaf adalah, ya Anda ini yang bermadhab. Kalau di sini madhab Syafi'i di Indonesia, ya kalau di Maroko madhab Maliki. Lah itulah. Jadi kalau pengen masuk sekolah, madhabnya apa? Paling gampang saja. Madhabnya Syafi'i. Wah, berarti madhab salaf ini. Madhab Syafi'i. Yang dibaca kitab apa? Kok nggak ada kitab yang dibaca Quran Hadis Nabi? Wah, hati-hati, Anda kepleset. Ya kitab kecil lah, Besuja. Ini. Oh, Maliki. Oh, Muhtasar Khalil. Jadi ada, kalau ada pegangannya, kitab kecil, langsung Quran Hadis Nabi, baca Quran aja belepotan. Maka paling enak ngikut ulama, dan itulah mengikuti manhaj salaf, seperti itu. Ini gambar, gampangannya seperti itu. Supaya Anda tidak bulat-bulat. Kalau Anda langsung Quran Hadis Nabi, memangnya Imam Syafi'i tidak Quran Hadis Nabi? Ayo. Madhab Malik tidak ikut Quran Hadis Nabi? Tanya alim Malik yang dari Maroko, dia menghormati Quran dan mengerti Hadis Nabi. Yang di Indonesia seorang alim Quran Hadis, ya itu maksudnya, ya itu bermadhab, selesai. Dan Anda sudah benar, tidak usah pusing. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Yesi dari Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang mempelajari seni bela diri seperti karate, taekwondo dan lain-lain tanpa ada alasan syar'i, cuma untuk kesehatan dan untuk menjaga diri saja? Baik. Seorang belajar sesuatu, membela diri, belajar panah, belajar pedang, belajar silat, belajar ini boleh saja dengan catatan. Siapa yang mengajari dia dan di mana belajarnya? Yang mengajar juga perempuan, yang ngajar laki-laki, bikin dosa itu namanya. Yang ngajar perempuan di tempat yang tertutup di kalangan perempuan, selesai. Boleh dong, jaga diri. Perempuan harus punya, jangan sampai laki-laki enggak aku, tonjok begitu. Boleh, tapi dengan catatan yang mengajar siapa. Mohon maaf, di depan laki-laki enggak benar, karena gerakan-gerakannya gerakan ekstrim itu. Ada kaki diangkat begini begitu. Ustadznya mesum lagi, kan kacau nanti. Yang bodoh ya santrinya, sudah tahu ustadz begitu mau belajar lagi. Jangan, yang ngajar perempuan. Bolehkah perempuan diajar laki-laki? Boleh, yang ngajari suamimu. Latihan bulat sama suaminya. Boleh. Itulah. Boleh ya, enggak apa-apa, tapi ingat siapa yang ngajarin. Kalau yang ngajari perempuan adalah boleh. Di tempat tertutup, jangan di lapangan. Tempat tertutup. Keluar menjadi pesilat hebat. Enggak apa-apa, boleh. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf Buya, ingin bertanya, ketika seseorang memasuki kamar mandi, kemudian dia buang air kecil, setelah itu dia siram, dan di lantai itu masih mengandung bebasahan, kemudian dia mengambil pecinya dan pecinya itu terjatuh Buya. Dan yang saya tanyakan, apakah pecinya itu terkena najis? Karena sebab jika di kamar mandi itu bebasahan itu sulit hilang Buya, maksudnya lama untuk keringnya Buya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang buang air kecil misalnya, kemudian airnya itu disiram dengan air yang mengalir, setelah disiram kok hilang air kencingnya, suci. Biarpun basah tetap suci. Supaya tidak salah, yang memindah najis itu memang bebasahan. Jadi najis yang basah nempel kepada sesuatu, maka pindahlah najis. Tapi kalau kencing itu sudah disiram, berarti kalau sudah siram sudah suci, disiram. Maka tidak usah ragu lagi, kalau sudah disiram, kemudian peci jatuh, ya berarti jatuh kepada air kencing yang sudah disiram. Bukan air kencing dong, berarti sudah suci. Tidak usah ragu lagi dalam hal semacam ini. Kecuali air kencingnya belum disiram, jatuh. Pas, kena air kencing. Jadi kalau sudah disiram, sudah selesai. Disiram dengan air yang suci mencucikan, selesai. Anda ambil gayung, Anda siram, selesai. Baik, berarti sudah suci. Kemudian di saat ada, dan mohon agar tidak terlalu was-was kalau masuk kamar mandi itu ya. Ya. Bahkan kalau seandainya topi kita jatuh kok masih bebasan kamar mandi, apakah kita anggap najis? Ya umumnya kalau orang di kamar mandi kalau kencing disiram enggak? Ya disiram, hanya kucing sama itu yang enggak mengajak enggak disiram. Ya sudah, enggak usah gampang kena was-was. Suci enggak usah dipikirin. Selesai. Was-was itu bikin menyakit, bikin tidak khusyuk. Orang was-was itu adalah waktu di dalam sholat masih ingat Allahu Akbar, tadi di kamar mandi. Orang was-was sudah sholat masih ingat kamar mandi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Buya. Salam. Bagaimana cara mensikapi ikhwan yang pernah menjanjikan menikah, tiba-tiba ikhwan tersebut membatalkannya? Apa itu? Ikhwan. Yang mau lamar nikah. Tiba-tiba dengan alasan ingin membantu adik kandungnya yang sedang mondok. Baik. Sedangkan orang tua ahwatnya sudah mengetahuinya. Baik. Gini ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapapun, kalau urusan nikah, hari ini pada senang semuanya nih, laki-laki. Kalau nikah itu jangan dipersulit. Perempuan yang mempermudah pernikahan yang paling berkah nanti. Paling sedikit maharnya paling berkah hidupnya. Senang saya. Tidak usah banyak tuntutan. Banyak tuntutan mengeripetin nanti. Baik. Kemudian, kalau Anda laki-laki melamar, kok sudah ketemu wanita yang sudah nerima, Anda tidak usah ragu lagi. Nerima apa yang ada pada Anda. Mungkin nafkah kurang, cari bareng-bareng. Ya sudah. Jangan terlalu ragu-ragu. Kalau dia tidak mau nerima, perempuan tidak dia saja. Gitu loh, cari yang lain yang bisa nerima. Jangan maksain, tersiksa Anda nanti. Wong Anda ingin cari halal, kok nyiks. Maksa dengan dia. Bapaknya tidak setuju, jangan dipaksain. Cari bapak yang lain. Gitu loh, hidup itu begitu. Jangan sampai Anda tersiksa lalu melakukan yang haram. Baik, kemudian bagi siapapun, khususnya akhwat, kalau tiba-tiba ada orang yang membatalkan, maka jangan banyak tanya. Sudahlah, Anda terima. Karena apa? Bisa jadi kalau disebutkan Anda sedih. Sama, hei anak kaum laki-laki, kalau tiba-tiba Anda melamar seseorang kok tidak diterima, itu jangan tanya alasan. Memangnya kenapa saya tidak terima? Oh, banyak tanya disebut nanti Anda malu malahannya. Dan kadang karena orang bijak itu kalau mau mundur itu sebetulnya mau ngomong kamu gak pantas buat saya, cuman karena dia orang bijak bermacam-macam cara, saya masih sibuk, saya masih sekolah, makanya pahamlah, jangan minta terang-terangan. Bener, terang-terangan kamu begitu mau saya nikahi kan gak enak ngomong gitu. Jadi maksudnya kalau tiba-tiba sudah tunangan kok tiba membatalkan, menghadap kepada Allah, ya Allah ganti yang lebih baik. Tinggal koreksi diri, kenapa kok dia sampai mengundurkan diri. Kalau memang saya pantas tuh, dia gak akan mengundurkan diri. Berarti karena dia mengundurkan diri, berarti mungkin ada sesuatu yang gak pantas buat saya. Gitu saja kok. Kenapa? Alasanmu apa? Wah ini. Sama satu kita adalah lagi, Buya, saya tanpa ditolak tanpa alasan. Alasannya banyak, cuman karena calon mertuamu itu yang gak jadi itu orangnya baik, maka alasannya banyak. Aslinya jelas, kamu gak pantas jadi mantu saya. Mau gitu maunya. Cuman karena dia orang baik, pakai bahasa, anak saya belum waktunya menikah. Insya Allah nanti kalau jodoh kan tidak akan kemana. Padahal mau ngomong nggak terima kamu ngomong gitu, ya paham ya semuanya wanita. Kalau tiba-tiba dibatalin, alhamdulillah batalinya sekarang, bukan waktu pas di kuade dibatalin kan tidak enak. Jadi sudahlah, tenang saja. Apa? Jangan biasa kita mendendam, marah dan sebagainya. Dibatalin mungkin ada alasan yang tidak bisa disebutkan. Mungkin alasan tidak bisa disebutkan. Baik ya, selesai. Dan yakin bahasanya tidak ada sesuatu yang diambil oleh Allah kecuali akan diganti lebih baik lagi. Oh, berarti ada yang lebih baik lagi. Gitu aja. Kok susah ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kawan, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media yang datangnya dari Fandri dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau tanya maksud dari pernyataan NKRI harga mati, dan apakah perkataan ini dari pendiri Nahdlatul Ulama? Soalnya saya bingung, Buya. Ada ustaz yang bilang kalau harga mati itu hanya agama Islam. Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Yang pertama, kami tidak tahu betul apakah itu dikatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari atau tidak, saya tidak paham. Kemudian yang kedua, Islam adalah harga mati, itu benar. Kemudian bahwasanya NKRI harga mati tidak bertentangan dengan Islam kok. Harus harga mati, memang boleh pecah, boleh bermusuhan. Jadi kalau mengatakan NKRI harga mati itu sebetulnya mempertahankan persatuan, dan Islam mengajarkan persatuan. Jangan dibanding, lalu yang perlu dipertahankan adalah agama, bukan NKRI. Nah ini seolah-olah ngomong begini, kita harus yang penting Islam, bukan kamu jangan berantem. Enggak, jangan berantem juga enggak boleh kok ya. Ini adalah bahasa kadang-kadang suka menjadi fitnah. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah syariat Islam, bukan menutup tempat perzinaan. Loh, sama dong, tempat perzinaan harus ditutup juga. Kadang-kadang kita ini pengen membuat fitnah. Jadi NKRI harga mati kalimat hak, benar. Agama nomor satu adalah benar, harga mati benar, gak bertentangan. Ya itu saja. Jadi NKRI harus dong dijaga. Mau pertentangan satu kampung saja berantem gak boleh kok oleh Allah sama Rasulnya. Apalagi satu negeri pertumpahan darah, ya gak boleh. Ya, persatuan adalah harga mati, persatuan negara. NKRI apa artinya? Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Iya, jangan ditawar. Nawarnya gimana? Mau dipecah? Gak boleh. Pojok tok perang sedikit boleh? Gak boleh. Ya kampung Cirebon berantem boleh? Gak boleh. Harga mati, ya gitu maksudnya. Persatuan adalah harga mati dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun dinisbatkan kepada Syekh Hasyim Asy'ari, wallah alam, saya tidak tahu itu. Kalau dinisbatkan pun bukan suatu yang salah. Kalau tidak, mungkin ulama lain yang mengatakan. Ini saja ya. Persempit celah setan untuk mengajak bermusuhan. Kadang-kadang istilah itu kadang-kadang untuk mau exploit atau untuk memanfaatkan agar berantem. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kadang kalimatnya benar maksudnya batil, untuk ngadu domba. Subhanallah. Semoga Allah menjaga umat ini, menjaga bangsa ini. Saling mencintai karena Allah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Arif dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana orang yang melakukan kejahatan seperti mencuri lalu di dunia dihukum secara hukum Islam seperti dipotong tangannya, apakah bisa menghapus siksaan di akhirat? Dan yang menjalani hukuman bukan memakai syariat Islam, apakah juga bisa meringankan hukuman di akhirat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Pertama adalah, hukum itu ada tiga macam ya. Ada hukum fard, hukum individu, hukum orang per orang, seperti sholat, maka semua orang bisa menerapkan hukum di rumahnya sendiri dan harus hukum fard. Ada hukum qadha, persengketaan, jual beli, itu harus ada qadhi yang menanganinya. Kalau sendiri gak bisa, berantem terus nanti. Ada hukum namanya hukum imamah, yang bertugas hanya imam atau yang mendapatkan mandat wakil dari imam, termasuk potong tangan, kisos, hadduz zina, menghukum orang zina, gak boleh dilakukan oleh asal orang. Gak boleh di masjid ini lalu mendirikan, mengadakan acara potong tangan sendiri, gak bisa. Gak boleh. Atau cambuk sendiri, gak boleh. Karena itu untuk sampai kepada vonis, hukuman itu setelah perangkat-perangkat untuk menyelidiki dan sebagainya. Enggak asal orang dituduh potong tangan, nanti bisa salah tuduh nanti. Ini tangan oleh negara itu yang punya perangkat untuk melacak secara detail sampai terbukti dia adalah pencurinya baru dipotong tangan. Enggak bisa semua orang melaksanakan potong tangan, hukum cambuk semuanya, enggak bisa. Namanya hukum imamah. Baik. Kalau di saat hukum imamah belum dilaksanakan bagaimana? Ya tobat saja, selesai. Baik, jangan sampai gampang melakukan potong tangan. Sebab bisa salah loh ya. Salah memaafkan lebih mudah daripada salah memotong. Ini paham ya? Kemudian, dan bagi siapapun yang sudah ditegakkan hukum, hukuman di dunia, maka pantang Allah menghukum di akhirat. Enggak ada lagi hukuman di akhirat. Seorang wanita berzina, dihukum pada zaman nanti dirajam dan meninggal. Ada yang memandang bijik kasih. Mati dalam keadaan zina, Nabi langsung marah. Kalau seandainya tobatnya orang ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah, niscaya tobatnya lebih berat. Kalau sudah dihukum di dunia itu akan diampuni, tidak akan dihukum lagi di akhirat. Makanya kenapa sahabat Nabi minta, ya Allah, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku, waqad zina itu, aku telah melakukan zina. Karena ingin dibersihkan. Kalau sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum di akhirat. Tapi ingat, hal-hal yang dosa pribadi dengan Allah tidak dianjurkan mengajukan ke mahkamah. Orang pernah berzina, biarpun seandainya negara itu Islam, kalaupun berzina tidak dianjurkan untuk ikrar, Pak Hakim, saya pernah berzina, tidak dianjurkan. Akan tapi karena itu dosa pribadi dengan Allah, ditutup dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengampuni insyaallah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, bismillah. Maulid Nabi, silaturahmi akbar, satu hati di Al-Bahjah. 1440 Hijriah. Ahad depan. Undangan untuk menghadiri Maulid Nabi di Ahad depan. Atau tanggal 11 November, 3 Rabiul Awal atau 11 November. Jam 7 sampai selesai. Yang ingin berpartisipasi masih ada peluang, masih ada dibuka kesempatan. Yang ingin berpartisipasi Maulid. Dan mari bergabung dalam berdakwah melalui program Infak Center Al-Bahjah dengan cara infak rutin per bulan, bisa di stand yang ada di depan atau datang ke pondok, atau mengambil anak-anak berpotensi untuk jadikan anak asuhnya, menjadi orang tua asuh untuk anak-anak berpotensi yang akan dicetak jadi ulama Rasulillah. Anda boleh mengambil antara 500 ribu per orang ini. Itu anak berpotensi, bukan anak yang di pondok, anak potensi yang sudah kita perencanakan untuk bisa melanjutkan program-program selanjutnya. Yang sudah ada gambar, kalau dalam bahasa sudah mulai tumbuh bunganya itu. Sudah mau berbuah, sudah kelihatan bakatnya, akhlaknya, itu akan kita beri kesempatan untuk bisa belajar lebih sempurna untuk bisa membimbing umat nanti pada akhirnya. Infak online melalui transfer, silakan yang mau bergabung. Infak kebutuhan Maulid Akbar, silakan yang bergabung. Infak pembangunan gedung asrama putri, silakan yang mau bergabung mangga. Dan telah dibuka pendaftaran SMPIKU dan SMAIKU di Al-Bahjah. Sekarang sudah terima pendaftaran. SD-nya juga sebentar lagi dibuka. Dibutuhkan juga, diperlukan yang bisa bergabung di media radio. Apakah jadi penyiar atau yang lainnya, silakan. Kemudian juga akan dibutuhkan, apa kemarin ada, mana lagi? Untuk jadi OB apa? Itu saja sih. Infak peduli bencana. Infak peduli bencana Bank Muamalat nomor 1390 1231 23. Kita perlu peduli kepada bencana untuk menolong saudara-saudara kita yang tertimpa bencana seperti di Palu dan yang lainnya. Adapun infak center pesantren untuk berjuang-berjuang yang ingin berdakwah melalui program infak center, bisa ke nomor rekening 7 200, 4, 292, 7, 200, 4, 292. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini Allah, jaga bangsa ini Allah, jaga persatuan negeri ini Allah, umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari caci maki dan olok mengolok ya Allah. Ganti lesan kami dengan lesan sanjungan ya Allah, jadikan lesan kami dengan lesan ya Allah menyampaikan lesan zikir ya Allah. Jadikan lesan kami adalah lesan yang selalu membaca solawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau sibukkan lesan kami untuk mencaci saudara-saudara kami, ya Allah. Engkau yang menguasai kami dan menguasai lesan kami, yang menguasai jemari kami untuk mengetik, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau pertemukan kami ya saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami, jika ada hambamu yang pernah terpleset dalam muqaddimah zina atau kepleset dalam zina, berikan kesadaran ya Allah dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami ya Allah di negeri ini pemimpin yang tulus jujur ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin yang tulus jujur ya Allah, yang dekat kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin zalim ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin ahli maksiat ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari pemimpin-pemimpin yang merugikan umat ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah keinginan kami, dan kami mohon kabulkan hajat kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sil Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.